rasa sedih hatiku selama ini. Ku coba selalu tersenyum di depan mereka. Ku kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu. Mudaku habis bersamamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ku mengharap ridhomu. Dan ku tahu semua itu ada pada ridho orang tuaku. Terbalas kasih dan sayangmu. Oh, ku kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu. Ku rela masa mudaku habis bersamamu. Selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu. Ku rela masa mudaku habis bersamamu.